hatimu hanyalah padaku. Ku kan ada untukmu kapanpun dirimu inginkan diriku. Kau membuat hatiku merasakan indahnya seluruh hatimu. Selalu cinta kamu, setia menggenggam gambaranmu. Aku selalu cinta kamu, kisahku hanya denganmu. Kan ku buat dirimu selalu bahagia saat di sampingku. Tunjukkan padaku tempat di hatimu yang hanya milikku. Aku selalu cinta kamu, setia menggenggam eratmu. Aku selalu cinta kamu, kisahku hanya denganmu. Cinta.